بالعالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين قال الإمام أبو الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافر وقصرها باب صلاة الخوف قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم ابن عبد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى طائفتين ركعة وطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة وقال حدثنيه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Kita masuk ke dalam bab 164 babu salatil khauf Bab solat khauf. Al-khauf artinya adalah takut. Tapi yang maksud di sini adalah solat pada saat terjadinya peperangan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu tidak ada uzurnya untuk ditinggalkan. Sampai dalam keadaan perang pun tetap dilaksanakan sholat. Maka kita melihat sholat, sholat yang sempurna, sholat dalam keadaan aman, damai, dikerjakan sesuai dengan waktunya dan sifatnya. Zuhur pada waktu zuhur, asar pada waktu asar, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, dan seterusnya. Di waktu perjalanan, sholat yang 4 ini dikosor menjadi 2. Dan boleh juga dikerjakan dengan cara menggabungkan 2 waktu. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di dalam waktu perang, juga dilakukan sholat. Tetap. Dan malahan tata caranya bermacam-macam. Sesuai dengan keadaan. Sampai dalam keadaan perang sedang kecamuk pun. Sholat tetap dilakukan. Sedang berjalan, sedang berlari. Rukuk dan sujudnya hanya adalah imaan, isyarat dengan menundukkan badan atau merungkukkan badan. Nah, di dalam perang yang tadi kita sebutkan keadaannya bermacam-macam, kalau sedang perang kacau perangan itu ya solatnya sendiri-sendiri. Tapi kalau masih ringan, solatnya berjamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 102. 102 surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka falyaqud aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, engkau tegakkan bagi mereka solat, maka hendaklah berdiri satu kelompok dari mereka bersamamu. Dan hendaklah mereka mengambil senjata mereka. Tetap dalam keadaan membawa senjata. Ini ayat perintah untuk sholat Nabi mengimami para sahabat dalam perang. Dan ini sifat atau tata cara pelaksanaan sholat ini bermacam-macam. Ada 6 atau 7 bentuk. Dan juga dipengaruhi oleh kondisi posisi musuh. Apakah musuh di depan arah kiblat atau tidak di arah kiblat. Sementara sholat kita kemana? Ke kiblat. Baik. Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa di antara ulama memandang bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Alasannya apa? Waktu perang aja berjamaah. Lalu bagaimana dengan waktu tidak perang, dalam keadaan aman, damai, tidak ada alasan bagi seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi seorang sahabat yang buta, yang dia mengatakan, saya tidak memiliki orang yang memanduku untuk datang ke masjid. Yang pertama, Nabi berikan uzur. Setelah dia berangkat, dipanggil lagi oleh Nabi. Hal tasma'un nida. Apakah engkau mendengar azan? Ya. Lalu, apa jawabnya? Nah, qala fa'ajibhu. Penuhi undangan itu, panggilan itu. Maka tidak ada alasan kita, apalagi kita berada di sekitar masjid, tidak ada alasan kita untuk sholat sendirian. Ya. Hadis pertama ini adalah salah satu model dari sholat khauf. Kita banyak membaca hadis di sini, maka kita ambil satu-satu dulu. Karena keterbatasan waktu juga anak-anak kita punya kegiatan tahfiz pada pagi ini atau setiap pagi. Yang pertama hadis 1939, hadis pertama dari bab ini dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an qol صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف نبي صلى الله عليه وسلم يا نبي صلى الله عليه وسلم mengerjakan salat khauf بإحدى طائفتين ركعة dengan salah satu kelompok atau pasukan satu rakaat. Wattaifatul ukhra muwajihatul adu. Kelompok yang lain menghadang musuh. Nah, jadi pemimpin, komandan, ketika dia ingin sholat, ini kondisi musuh tidak di hadapan kiblat. Mungkin sebelah kiri, sebelah kanan, atau madhab belakang. Maka Nabi sholat. Pasukan bagian yang pertama, ya, grup pertama dibagi dua pasukannya. Yang pertama sholat bersama Nabi dulu. Yang bagian yang kedua menghadang musuh. Ini kalau tidak sedang perang berkecamuk betul, sudah dia siap-siap. Yang kelompok yang satu lagi. Thumma sarafu wa qamu fi maqami ashabihim muqbilina 'ala al-'adu. Kemudian mereka menyelesaikan sholatnya, sholat serakaan bersama Nabi. Lalu dia lanjutkan. Sholatnya berapa? Dua rakaat. Karena jelas musafir. Qasar. Jadi dia sholat dua satu rakaat dulu bersama Nabi. Kemudian dia rubah niatnya untuk sendirian berpisah dengan Nabi. Dia lanjutkan sholatnya sampai selesai. Lalu dia pergi ke kawannya yang grup yang menghadap musuh. Ya, waqamu fi maqami ashabihim. Ya, muqbilina 'ala al-'adu. Kemudian dia kembali ke pergi ke tempat musuh, kepada kawannya menghadang musuh. Ya, ini bukan berarti dia satu rakaat sudah pergi, enggak. Tapi selesaikan dulu sholatnya dia. Ya, sendiri-sendirian sholatnya. Setelah selesaikan. Nabi bagaimana? Nabi tetap berdiri. Jadi, bagaimana maksudnya sholat dia satu rakaat. Kemudian Nabi berdiri. Orang tadi berdiri, yang kelompok dia berdiri, dan melanjutkan bacaan dia. Ya, ruku, sujud, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, kemudian tasyahud dia, selesai sholatnya. Mereka sholatnya sendiri-sendiri. Nabi sedang berdiri. Berarti di situ ada niat mufaraqah. Niat berpisah dengan imam. Sampai selesai bersama, sampai sholat selesai, dia pindah ke tempat pasukan yang menghadap musuh. Lalu dia siap untuk menghadap musuh. Ketika posisinya di situ, karena dia sudah sholat nih. Yang belum sholat, datang kepada Nabi. Ya, datang kepada Nabi seperti orang masbuk. Nabi nunggu. Berdiri lama Nabi. Ya. Waja'u la'ika thumma yusalli bihimun nabi raka'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka satu rakaat. Ya. Kemudian Nabi salam. Kemudian Nabi salam. Summa qadha haula raka'ah wa haula raka'ah. Dan masing-masing pasukan dua kelompok tadi, yang satu dia menyelesaikan awalnya, selesaikannya masing-masing. Ya. Yaitu mutafarriqin, yaitu dengan sendiri-sendiri. Dilanjutkan. Kemudian orang yang datang tadi, berarti Nabi kan sudah dua rakaat nih. Orang tadi, jadi pertama Nabi dengan kelompok pertama. Pada rakaat pertama mengimami sekelompok tadi, lalu Nabi berdiri, orang ini lanjutkan, mereka melanjutkan sendiri, ruku, sujud, duduk, sujud, kemudian tasyahud, selesai. Nabi masih berdiri. Kemudian pergi ke tempat pasukan kawannya masuk ke dalam. Takbir, Allahu Akbar. Nabi masih berdiri. Berarti lama Nabi berdirinya. Menunggu pasukan yang kedua. Kemudian Nabi ruku. Ini ruku bersama Nabi. Ya, karena dia masbuk kan. Nah, kemudian dia i'tidal, kemudian sujud, duduk, sujud. Ya, kemudian duduk. Nabi tasyahud, Nabi salam. Ya, Nabi salam. Setelah Nabi salam, orang ini melanjutkan satu rakaat yang tersisa masing-masing. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Nabi waktu sujud tasyahud duduk lama menunggu sahabat yang masbuk tadi untuk menyempurnakan sampai rakaat yang kedua. Setelah itu salam bersama Nabi, tasyahud juga mereka, kemudian salam bersama Nabi. Nah, ini seperti model orang sholat maghrib bersama imam yang sholat isya. Gimana caranya? Ini 3 rakaat, yang 1 4 rakaat. Nah, maka ada 2 cara kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ada 2 cara dan persis seperti yang tadi. Ya, yang pertama apa? Dia bisa memfaraqah. Ketika rakaat ketiga naik ke 4, yang orang yang sholat 3 rakaat duduk dia. Mufaraqah. Gimana mufaraqahnya? Dia tasyahud, dia salam. Kemudian kalau dia mau masuk ke sholat isya, kalau seandainya imamnya masih berdiri, dia bisa dapat 1 rakaat. Kemudian imam salam, dan dia lanjutkan yang tersisa. Atau yang kedua, orang yang sholat 3 rakaat tadi, dia tasyahud. Duduk dia, menunggu imam, sampai imam itu tasyahud, maka dia bertasyahud, kemudian dia salam bersama imam. Masih di dalam kondisi sholat. Jadi imam berdiri, dia duduk. Imam berdiri untuk rakaat 4, dia duduk, tasyahud. Ya, sampai dia sudah selesai tasyahud, imam belum duduk, ya dia tunggu dulu sampai imam tasyahud, imam salam, baru dia salam bersama imam. Ya, nah, kayak tadi. Tapi posisinya berbeda. Siapa yang nunggu, siapa yang dulu, gitu ya. Nah, kelompok yang pertama, dia sholat 1 rakaat bersama imam. Lalu Nabi berdiri, mereka mufaraqah. Menyelesaikan sholatnya sendirian, masing-masing. Setelah selesai sholatnya, dia pergi ke pasukan yang belum sholat, gantian. Kemudian yang belum sholat masuk bergabung dengan Nabi. Ya, Nabi ini 1 rakaat lagi. Ya, ini 2 rakaat. Dengar. Nah, ada 2 kemungkinan. Nabi salam, sebagaimana mereka masbuk seperti biasa. Ya, Nabi salam dan dia melanjutkan. Atau Nabi menunggunya. Menunggu mereka yang masih tersisa satu rakaat, mereka naik, Nabi tetap duduk, kemudian dia sholat, ya, mengikuti atau mengikuti apa, mengejar tasyahudnya. Setelah itu dia tasyahud, setelah itu baru Nabi salam dan mereka salam bersama Nabi. Ini bentuk yang pertama, mudah ya. Ya, kadang kalau dalam Al-Qur'an yang disebutkan fa idza kumta fihim fa aqamta lahum as-salata faltakum ta'ifatum minkum minhum ma'aka wa liyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wa liyakhudhu hidharahum aslihatahum. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, tegakkanlah kamu menegakkan salat bersama mereka, hendaklah satu kelompok dan mereka berdiri bersamamu dan mengambil senjata mereka. Apabila faida sajadu, apabila mereka sujud, fal yakunu min waraikum, hendaklah mereka berada di belakangmu. Memang pusing juga begini. Kok sujud kok berada di belakang, gimana nih? Maksudnya faida sajadu, apabila mereka sujud, artinya mereka melanjutkan solatnya dan menyelesaikan solatnya. Setelah itu baru dia pergi ke belakang. Lalu baru kelompok yang baru datang. Makna dari faidah sajadu di sini adalah mereka menyelesaikan solatnya. Ya, bukan faidah sajadu dia mereka duduk sujud. Lalu datang kelompok, gimana nih sujud? Gerakannya dalam keadaan sujud gimana? Gak bisa kan? Tapi maksudnya adalah faidah sajadu, apabila mereka sujud dan melanjutkan solat mereka sampai selesai, kemudian mereka salam. Yang kelompok yang pertama ini. Lalu mereka pindah ke pasukan yang belum solat. Pasukan pasukan solat. Falta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu. Falyusallu ma'ak. Maka hendaklah datang kelompok yang belum solat. Maka hendaklah dia solat bersamamu. Nabi dalam keadaan saat itu adalah dalam keadaan berdiri. Nah ini kondisi makmum musuh tidak di arah kiblat, tapi di arah lain, ya, bergantian. Bagaimana nanti yang lain, insya Allah nanti akan kita pelajari, ya, sedikit-sedikit. Saya juga sebenarnya bingung juga mempelajari gimana nih? Kok kayak gini kalau dari kita baca dari Al-Quran, tapi dijelaskan dalam sunnah, ya, dijelaskan dengan sunnah. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami bersama, ya, apa yang telah diajarkan oleh Nabi tentang sifat salat perang pada saat perang. Ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.